artinya perkara yang sangat jelas. Di antara perkara yang jelas, ala ahadin, bagi setiap orang, ana yujad ditemukan, likuli amrin hadis, ditemukan untuk setiap perkara yang baru, asbabu sebabnya. Jika ada satu perkara baru, itu ada sebabnya. Bahkan ini adalah fitrah manusia. Anak kecil dipukul dari belakang dan dikatakan padanya tidak ada yang mukul, tidak akan percaya. Padahal dia anak kecil. Maka karena apa? Karena dia tahu setiap perkara yang baru itu mesti ada sebabnya. Tiba-tiba dia kesakitan, merasa dipukul, kok kemudian dibilangi tidak ada yang mukul. Tentu itu tidak mungkin. Yu'rafu min khilalihi, diketahui dari sela-selanya, dari sela-sela sebab-sebab tadi, di antara sebab-sebab tadi, khata'uhu, kekeliruannya, kelirunya perkara tersebut ataukah benarnya. Maka sebab-sebab munculnya bid'ah ala tanawwu'iha, padahal itu sangat variatif, sangat beragam, sangat banyak jenisnya. Wa kasratiha, dan banyak jumlahnya, banyak, sangat variatif dan sangat banyak. Itu raji'atun, intinya kembali kepada tiga perkara. Yang pertama adalah al-jahal, tidak faham dengan sumber-sumber hukum dan sarana-sarana untuk memahami hukum. Sumber hukum syariat adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang digabungkan, apa yang ditambahkan dengan keduanya, yaitu ijma' dan qiyas. Namun qiyas tidak boleh yurja' ilaihi, dijadikan rujukan dalam hukum ibadah. Itu hanya dijadikan rujukan dalam hukum mu'amalah. Kenapa? Li'anna min arkanihi, karena di antara rukun qiyas adalah hendaknya hukum fil asli, dalam masalah pokok, maklulan, diketahui ilahnya. Bimakna, dengan suatu makna yujad, yang didapatkan fi ghairihi, pada kasus yang lain. Di pelajaran usul fikih qiyas itu kan ada empat rukunnya, kan? Asal, kemudian fara', kemudian illah, dan hukmul asal. Bekam dengan donor darah, apakah membatalkan puasa? Maka bekam itu disebut asal, sedangkan donor darah itu disebut fara'. Kemudian hukum asal menurut sebagian ulama membatalkan puasa, bekam itu membatalkan puasa, dan ilah pada hukum asal. Ilahnya adalah karena mengeluarkan darah dalam jumlah besar. Ini syarat qiyas adalah diketahui ilah. Ilah itu diketahui, dan ilah itu ditemukan di kasus yang lain. Kalau ilahnya diketahui namun tidak ditemukan di kasus yang lain, ya enggak jadi. Mau qiyas gimana mungkin ya. Wa ma'nal ibadah, adapun ibadah, atau ma'benal ibadah, adapun bangunan ibadah, adapun ibadah itu dibangun di atas ta'abud al-mahdi, beribadah yang murni, wal ibtila, dan ujian dari Allah al-khalis yang murni, semata-mata berfungsi sebagai ujian siapa yang taat dan siapa yang tidak. Dan satu perkara yang murni itu adalah murni ibadah, maka ilahnya itu adalah, ilah pokoknya adalah ibtila al-khalis. Ilahnya itu, sehingga tidak bisa dikiaskan. Itu ilah ibadah, ibtila dan ta'abud al-khalis, itu ilah ilah to, ilah untuk satu perkara yang murni ibadah. Sehingga tidak mungkin dikiaskan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah, dalam menetapkan ibadah. Karena sholat fardu itu ada azan dan iqomahnya, kemudian sholat id dikasih azan dan iqomah dengan alasan qiyas. Maka kias dalam ibadah, melakukan kias dalam ibadah itu sumber bid'ah. Wa madakhilul khalal, dan pintu masuk al-khalal cacat an-nasi'ah yang muncul min hadil jihati dari sisi ini, dari sisi kebodohan itu kembali kepada tarji' ilal jahli bisunnah. Ini kebodohan dengan sumber-sumber hukum dan cara-cara memahami hukum itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis kebodohan. Yang pertama adalah al-jahlu bisunnah, kebodohan tentang kedudukan sunnah. Dan al-jahlu ketidakfahaman atau kebodohan tentang kedudukan qiyas. Kemudian al-jahlu kebodohan yang ketiga tentang asalib lughah arabiyah, uslub bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah al-jahlu bil martabatil qiyas, tidak paham tentang tingkatan atau tingkatan qiyas. Sebab timbulnya bid'ah adalah al-jahlu di masadirul ahkam, dan ini jadi intinya kembali kepada empat jenis kebodohan. Yang pertama al-jahlu bisunnah, tidak paham sunnah. Tidak paham sunnah ini yasmul mencakup tidak paham, tidak tahu, tidak tahu hadis sahih, dan tidak tahu kedudukan sunnah fi tasyri' dalam hukum. Waqad yatarattab 'alal awwal, dan efek dari al-awwal yang pertama yaitu al-jahlu bil ahadits sahihah adalah ihdarul ahkam, adalah tersia-siakannya hukum-hukum yang hukum-hukum tersebut sahat bil ahadis berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tersia-sia dan tidak diamalkan. Sebenarnya dalam hal ini ada hadisnya, namun karena tidak tahu kemudian tidak teramalkan. Bahkan kemudian hadis yang sahih tersebut malah digantikan dengan satu amal yang diada-adakan. Kama yatarattab, bagaimana berefek alasan yang kedua yaitu al-jahlu bimakani sunnah, itu menimbulkan efek ihdarul ahadis sahihah, tersia-siakannya hadis-hadis sahih, wa adamul akhdi biha, dan orang itu tidak mengambil hadis, wa ihlalul bida'in, dan bertempatnya bid'ah maka naha menggantikannya. La yashhadu laha, yang tidak didukung aslun minat tasyri', dalil dari syariat. Kalau orang itu jahil dengan kedudukan sunnah dalam syariat, maka dia akan menggampangkan hadis, tidak memperhatikan hadis, tahu hadis pun tidak mengambilnya sebagai dalil, tidak diamalkan, akhirnya kemudian diganti dengan bid'ah. Wa amal jahlu bi mahalil qiyasi tasyri', adapun kebodohan tentang kedudukan atau posisi qiyas dalam syariat, dalam hukum. Faqad nasha'a anhu, maka muncul karenanya, karena kebodohan ini, aidan juga anqasa nasu, orang itu mengkias. Siapa orangnya? Min muta'akhiril fuqaha, para ahli fikih yang belakangan. fil ibadat, mereka berani kias dalam masalah ibadah. Semacam tadi ada azan dan iqamah di sholat Id dengan alasan kias dengan atau dengan as-salatu jami'ah di sholat Id dengan alasan kias dengan sholat gerhana dan seterusnya. Wa asbatu bihi, dan mereka menetapkan bihi dengan kias sidiri dalam agama ma satu amal yang lam tarik bihi sunnah, tidak ada sunnahnya, wala amalun, dan tidak pula amalnya dari salaf. Karena jika satu amal itu tidak ada hadisnya tapi sahabat mengamalkan, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Ma'a tawafurul hajati, padahal ada hajat ila amalihi untuk mengamalkannya. Wa adamil mani' minhu, dan tidak ada faktor penghalang untuk mengamalkannya. Maka sesuatu yang mungkin dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada faktor penghalang mereka untuk melakukannya, seandainya mereka melakukan, kok tidak mereka lakukan, maka melakukannya adalah bid'ah. Maulid Nabi. Dan mereka menghormati Nabi. Maka keinginan untuk para sahabat untuk menghormati Nabi itu besar. Maka dalam manusia yang paling menghormati Nabi. Adakah faktor penghalang yang menghalangi mereka untuk mengadakan maulid Nabi seandainya memang itu disyariatkan? Namun kok kemudian mereka tidak melakukannya. Maka satu perkara yang ditinggalkan sahabat, ditinggalkan oleh salaf, padahal ada kebutuhan untuk melakukannya dan tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya, maka melakukan apa yang tidak mereka lakukan dalam hal ini hukumnya adalah bid'ah. Jadi di antara sumber bid'ah itu adalah istihsanat min mutaakhiril fuqaha. Bin kathir min mutaakhiril fuqaha. Di antara sumber bid'ah itu istihsanat, anggapan-anggapan baik yang dikeluarkan oleh para ahli fikih, terutama yang mutaakhirin. Mereka, sebagian mutaakhirin fuqaha mengatakan ketika doa apa, ketika salat istikharah itu dianjurkan rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca itu. Katakan dianjurkan. Mantap, enggak ada dalilnya. Apa yang mereka katakan itu? Kayaknya bid'ah. Maka itu di antara yang jadi sumber munculnya berbagai bid'ah itu adalah istihsanat dari mutaakhiril fuqaha. Semoga Allah mengampuni mereka dan merahmatinya. Wa amal jahlu bi asali bi lughatil arabiyyah. Kemudian yang ketiga adalah tidak paham tentang gaya-gaya, style-style kalimat, gaya style dalam bahasa Arab. Teruskan. Wa amal jahlu bi asali bil lughatil arabiyyah faqad nasa'a anhu an fuhimat ta'dun nususi ala ghairi wajhiha wa kana dhalika sababan fi ijdati ma la ya'rifuhu al awwalun wa min dhalika qawlu ba'din nasi inna hadita idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithlaha yaqulu summa sallu alayya rawahu muslimun yatruku as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mu'adzini aqiba al-adhani ولم يترك منه أن تكون بغير كيفية الآذان وهي الجهر فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة وجهوا دلالة الحديث على طلبها من المؤذن بأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم li jami'il muslimina wal mu'adzinu dakhulun fihim au bi anna qawlahu idza sami'tum yatanawaluhu li annahu yasma'u nafsahu wa kila ta'wilaini jahlun bi asali lughati fi mithli hadza fa sadrul haditsi lam yatanawal al mu'adhdhin qat'an wa akhiruhu ja'a ala awwalihi fala yatanawaluhu aidan wa qad ajma'a al awwaluna ala anna ma'rifata ma yatawaqqafu alayhi fahmul kitabi was sunnati min khasa'isil lughatil arabiyyati syartun asasiyyun fi jawazil ijtihadi wa mu'alajati nusus syar'iyyati wal iqtirabi minha wa amal interesting amal jahlu bimartabatil qiyasi fi masadir tashmi'i wa hiya ta'akhuru ani sunnati faqad tarattaba alaihi anqasa qawmun ma'a wujudi sunnatin sabitatin wa abau ayyarsimu ilaiha fawaqa'u fil bid'ati wal mutatabbi'u li'ara'il fukaha'i yajitu amsilatan kasiratan lihadhan naw'i wa aqrabuha ma qalahu al-ba'du min yasil mu'adzini ala al-mustami'i fis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam akhibal adhani ma'a wujudi sunnati zakiyati allati qad alimta hukmaha wa annaha muqaddimatun ala al-qiyasi ma anna haditha idha sami'tu min mu'adzina yadullu bi uslubihi ala ikhtisasul mustami'ina bisolati akibal adhani. Ini pentingnya belajar bahasa Arab, karena salah satu sebab munculnya bid'ah adalah al-jahlu bi'asalil lughah arabiyyah. Gara-gara orang itu tidak dom bahasa Arab dengan baik, salah faham ya, ketika baca hadis, baca ayat salah faham, karena dia tidak punya pengetahuan yang lengkap dan baik untuk memahami dalil berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, terjunlah dalam bid'ah, dalam pemahaman, dalam i'tiqadiyah dan amaliyah. Maka nasya'a anhu, maka muncul dari sebab ini anfuhiman, difahamilah sebagian nas, sebagian dalil ala ghairi wajihah, tidak dengan wajihah, dengan bentuk yang dimaksudkan. Maka nadzalika, dan itu menjadi sebab diadakannya sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang masa silam. Bermidalika, di antara itu, ini lihat di footnote, beliau akan ngasih contoh. Ada misal muhim, kata Syahli, ini adalah contoh yang sangat penting. Ya, kok fi kasrun minal muslimin, yang terjumpa di dalamnya banyak kaum muslimin. Dan ingat, ini wal kalam mazal li Syekh Saltut. Perkataan ini mindalika, dan ini masih perkataan Syekh Muhammad Saltut, Syekhul Azhar di zamannya, Mahmud Saltut. Meskipun beliau punya apa, punya beberapa pemahaman yang kurang tepat, namun buku beliau tentang masalah bid'ah itu jayuk. Ini kan itu dari buku Syekh Mahmud Saltut tentang masalah bid'ah, al-bid'ah itu beliau bagus. Meskipun beliau juga punya penyimpang dalam beberapa masalah akidah, tentang masalah Dajjal, tentang Imam Mahdi. Nah, buku beliau masalah bid'ah itu jayik, bagus. Minzalika, di antara itu adalah, di antara contoh orang itu muncul bid'ah gara-gara apa? Tidak paham uslub bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab dengan baik, adalah ucapan atau pendapat sebagian orang. Sesungguhnya hadis, jika kalian mendengar muadzin, maka tirukanlah muadzin semisal apa yang dikatakan, setelah itu adalah kalian bersolawat kepadaku. Orang muslim. Kata mereka, hadis ini yablob menuntut menuntut kita untuk as-salatan, baca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut siapa? Minal muadzin, muadzin. Aqibbal adzan setelah selesai adzan. Hadis ini jadikan dalil oleh mereka untuk mengatakan muadzin itu dianjurkan untuk bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai adzan. Yang terkenal di tempat kita dengan puji-pujian. Hadis adzan itu kemudian dengan suara keras, dinik, macam-macam puji-pujian. Dan puji-pujian itu kan rata-rata selawat. Ada selawat Badar, ada selawat Naria dan sebagainya. Itu habis adzan. Ya memang ada yang umum, ada yang cuma syair-syair umum, namun yang paling sering dipakai itu selawat. Ini dalilnya ini. Dalilnya puji-pujian itu ini. Walam yatlub minhu, padahal hadis itu tidak menuntut minhu dari muadzin supaya antakuna supaya salat itu biray kaifiyatil adzan, beda dengan tata cara adzan, wa yal jahru, yaitu dengan suara keras. Ini kata mereka, hadis itu tidak menuntut dari muadzin, tidak mengatakan bahwasanya solawat itu harus solawat dengan sir gitu. Jadi mereka mengatakan, Nabi mengatakan summa sholu alayya, Nabi tidak mengatakan summa sholu alayya sirran. Hadisnya tidak menuntut muadzin tersebut supaya membaca salawatnya itu beda dengan tata cara azan, yaitu dengan suara keras, dinik. Padahal, maka kata mereka kesimpulannya, hadis itu dalil menunjukkan disyariatkannya puji-pujian atau salawat, membaca salawat dengan tata cara yang sudah dikenal, yaitu pakai mic di suara keras dan dinik. Rata-rata yang puji-pujian itu kan muadzin. Ya, ada sebagian yang tidak, namun rata-rata umumnya muadzinnya itu yang puji-pujian, dia yang adzan dan dia yang puji-pujian. Gitu. Bahwa jauh dalalatul hadis, dan mereka mengarahkan kandungan makna hadis ala tolafiha, itu tuntutan. Tuntutannya itu ditujukan minal muadzin kepada muadzin. Di anal khitaba fi qawlihi, kok bisa dikatakan perintah salawat itu ditujukan pada muadzin? Mereka beralasan di anal khitab, bahasanya khitab seruan dalam sabda Nabi summa salu alaihi, itu adalah li jami'in muslimin, berlaku untuk seluruh kaum muslimin, dan muadzin termasuk di dalamnya. Atau mengatakan bahasanya sabda Nabi, idza sami'tum, jika kalian mendengar azan, yatanawaluhu, mencakup muadzin. Li'annahu yasma'u nafsahu, karena dia mendengar azan dia sendiri. Berarti konsekuensinya kalau mereka mengatakan demikian, itu mencakup muadzin, berarti muadzin itu harus menjawab azannya sendiri. Kan pertanyaan itu izah sami itu muadzin fakulum mislama ya kulum muadzin, ya kan? Kalau dia summa sallu alaiya, jika dia katakan izah sami itu mencakup muadzin, konsekuensi hukumnya kan muadzin setelah azan itu menjawab azan. Nah, kata Syekh Mahmud Saltot, wakilah ta'wilain, dan dua pemahaman itu adalah jahlun, disebabkan karena enggak paham gaya stel ya, atau lebih lurah kalimat dalam bahasa Arab. Jenis lihat dalam semisal ini. Yang benar di mana? Fasadul hadis, maka bagian awal hadis, yaitu idza sami'tum mu'adzina faqulu, di sini ada dua kalimat. Idza sami'tul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu. Itu bagian awal, bagian belakangnya summa shallu alaiya. Nah, bagian awal hadis itu berdasarkan bahasa Arab, kalau orang itu paham bahasa Arab, maka itu lam yatanawal, bagian awal hadis itu tidak mencakup mu'adzin qat'an jelas. Jelas tidak mencakup mu'adzin, itu ditujukan untuk selain mu'adzin. Hei orang-orang selain mu'adzin, jika kamu juga mu'adzin azan, ikuti bagaimana apa yang dia katakan. Sedangkan kalimat yang kedua summa shallu alayya wa akhiru ja'a ala awalihi. Dan yang akhir kalimat yang kedua itu ja'a datang persis bagaimana kalimat yang pertama, yaitu tidak mencakup mu'adzin. Fala yatanawuluhu, maka tidaklah mencakup mu'adzin, itu juga. Dan telah bersepakat ulama-ulama terdahulu bahasanya mengetahui sesuatu yang ya tawakof alaihi tergantung dengannya pemahaman tentang Quran dan Sunnah, yaitu sesuatu itu apa? Manya itu apa? Khasa'is luruh Arabiyah, karakteristik bahasa Arab adalah syarat asasi, syarat mendasar bolehnya beristihad dan bolehnya mu'alajatin nusus asyariyah, bergaul, berinteraksi dengan nas-nas syar'i, wal iqtirab minha, dan dekat-dekat dengan nas syar'i. Kata beliau, ya, ulama terdahulu, para ulama salaf sepakat bahwasanya belajar dan mengetahui karakteristik ciri-ciri khas bahasa Arab, yang dengan mengetahui ciri-ciri khas tersebut kita bisa paham Quran dan Sunnah, itu adalah syarat mendasar seorang itu boleh berfatwa dan beristihad. Maka yang benar ya, berdasarkan penjelasan tadi, maka kewajiban sholawat ya, itu ditujukan kepada bukan perintah untuk mengucapkan sebagaimana ucapan mu'adzin, dan demikian juga sholat ditujukan untuk selain mu'adzin. Dan sholawat itu pun tidak dibaca dengan keras, karena untuk azan kan sudah ada ketentuannya dibaca keras. Kalau sholawat setelah azan tidak ada ketentuannya untuk dibaca dengan keras, maka kembali pada asalnya, yaitu dibaca dengan lirik. Asalnya zikir kan dibaca lirik. Kemudian al-jahlu, tentang kebodohan tentang letak kias fi masadir tasrik, dalam sumber-sumber hukum. Di mana letak kias? Ta'akhur setelah anis sunnah, setelah sunnah. Maksudnya kalau ada sunnah enggak boleh orang itu kias. Karena kias itu kan ra'yu. Kias itu kan pada hakikatnya kan adalah ra'yu. Atau salah satu cara beristihad. Padahal kata para ulama, la istihada ma'anas. Tidak boleh ada istihad dengan cara kias dan yang lainnya jika sudah ada dalil. Jadi letaknya itu setelah sunnah. Nah, kalau orang itu tidak paham ini, faqat tarattaba alaihi, maka timbullah efek. Yaitu efeknya apa? Anqasa qaumun, sebagian orang nekat melakukan kias, mau wujud di sunnah sabitah, padahal ada sunnah yang benar-benar datang dari Nabi SAW. Dan mereka enggan untuk rujuk kepada sunnah, maka terjumuslah mereka dalam bid'ah. Wal mutatabi', dan orang yang menelusuri, meneliti pendapat-pendapat para ahli fikih, dia akan dapatkan amsilah kafirah, contoh yang banyak untuk jenis ini, yaitu munculnya bid'ah gara-gara al-jahlu bimartabatil qiyas. Wa aqrabuha, dan yang paling dekat, contoh yang paling dekat adalah apa yang dikatakan oleh al-ba'du sebagian orang, yaitu ini mengkiaskan mu'adzin alal mustami' dengan orang yang mendengar adzan dalam masalah syariat fis salati ala nabi, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibul adzan setelah selesai azan. Padahal terdapat sunnah zakiyah yang suci, alati qad alimta yang telah kau ketahui hukumnya, wa anna dan sesungguhnya. Qiyas, sunnah itu muqaddamatun harus lebih diutamakan daripada qiyas. Ma'anna hadis, padahal hadis idza sami'tum mu'adzin itu ya dulu bi uslubi, menunjukkan dengan uslubnya bahasanya kewajiban atau perintah bersolawat itu adalah ikhtisasul mustami'in, adalah kekhususan pendengar azan. Bisolat pendengar azan itu mendapatkan kekhususan, yaitu membaca solawat aqibal azan setelah selesai berazan. Demikian juga doa setelah selesai azan itu yang benar, itu adalah diucapkan oleh maka mendengarkan azan apa menirukan muadzin. Demikian juga kemudian doa setelah azan dan selawat itu yang benar adalah dikhususkan untuk orang yang mendengarkan azan. Tidak mencakup muadzin. Kemudian sanian yang kedua, sebab munculnya bid'ah yang kedua. Sanian mutaba'atul hawa fil ahkam. Qad yakunu an-nadiru fil adillati mimman tamallakat hum al-ahwa'u fatadfa'uhu ila takriri al-hukmi alladhi yuhakkiku gharadahu. Alladhi yuhakkiku gharadahu. ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يتعمد عليه الذي يعتمد عليه ويجادل به. وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة، وهو قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصف الأدلة. ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والواقع أنه بمتابعة الهوى تكتسح الأديان ويقتل كل خير، والابتداء بالهوى أشد أنواع الابتداء إثما عند الله وأعظم جرما على الحق. فكم حرق الهوى من شرائع وبدل من ديانات وأوقع الإنسان في ضلال مبين. Sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu dalam masalah penetapan hukum. Qad yakunu, boleh jadi an-nadhir, orang yang mengkaji fil adillah dalil adalah miman, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu tadfa'uhu, mendorongnya untuk menetapkan hukum yang yuhaqqiq, mewujudkan tujuannya. Suma yakhud, kemudian mulailah dia, ini apa isim apa fi'il suruk af'al suruk. Suma yakhud, kemudian mulailah dia talamus, mencari-cari dalil ya tamidu alaihi, yang dia bisa bersandar dengannya dan dia bisa berdebat dengan menggunakannya. Ini sebenarnya hawa nafsu dulu, keyakinan dulu, baru cari dalil. Setelah ada dia punya keinginan, kemudian ya khuru, mulailah, barulah dia cari. Inilah sumber bid'ah, yaitu orang punya keyakinan, orang punya pendapat, baru dicarikan dalil. Tapi yang benar adalah orang itu cari dalil untuk tahu kebenaran. Wahadal fil waqi', dan hal ini adalah fil waqi', dalam realitanya adalah menjadikan hawa nafsu aslan sebagai landasan. Tuhmalul adillatu alaihi, yang dalil itu dibawa ke sana. Wayuhkamu bihi, dan digunakan sebagai hukum ala adillah terhadap dalil. Wawa qalbun liqadiyati tashri', dan sikap ini adalah membalik ketentuan dalam tashri', penetapan hukum. Kalau dalam penetapan hukum ya cari dalil dulu baru menetapkan. wa ifsad dan merusak tujuan syariat minnas bil adillah, dengan menegakkan dalil. Wa mutaba'atul hawa, dan mengikuti hawa nafsu adalah sumber zigh, penyimpangan dari jalan Allah yang lurus. Bagaimana firman Allah di surat Al-Qasas, siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa dibimbing petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi', dan realita menunjukkan bahasanya bi mutaba'atil hawa, gara-gara mengikuti hawa nafsu, tuktasahu al-adyan, enggak tahu nanti coba kita cari. Wa yuktalu kullu khairan, dan terbantailah segala kebaikan. Bila dah berhenti, hilanglah agama dan terbunuhlah atau terbantailah segala kebaikan. Dan al-ibtida, dan membuat bid'ah dengan sebab hawa nafsu, asyadu anwal ibtida isman, adalah bentuk membuat bid'ah yang paling parah dosanya di sisi Allah. Wa'a'adhamu jurman, dan lebih besar dosanya, kejahatannya alal haqi terhadap kebenaran. Berapa banyak hawa nafsu gara-gara hawa nafsu, hawa nafsulah yang harfa mengotak-atik minasyara'i, berbagai syariat. Wabadala, dan mengganti min dianat, berbagai ketentuan agama. Wa'auqa'al insan, dan menjumlahkan seseorang dalam kesesatan yang nyata. Ya, terus nih. Dan tahsinu dhanni bil akli fi syar'iyyati inna Allah ja'ala lil uquli haddan tantahi fil idraki ilayhi wa lam yaj'al laha sabilan ila idraki kulli syai'in fa min al asya'i ma la yasilu al aklu ilayhi fi halin wa minha ma yasilu ila zahirin minhu tuna iktinahin wa hiya ma hadhal kusuri az-zati لا تكاد تتصف في فهم الحقائق التي أمكن لها إدراكها فإن قوي الإدراك قوي الإدراك فإن قوي الإدراك قوي الإدراك فإن قوي الإدراك ووسائلها تختلف عند النظر اختلافا كثيرا ولهذا كان لابد فيما لا سبيل للعقول إلى إدراكه وفيما تختلف فيه الأنظار من الرجوع إلى مخبر صادق يضطر العقل أمام معجزاته إلى تصديقه وليس ذلك سوى الرسول المؤيد من عند الله العليم بكل شيء الخبير بما خلق وعلى هذا الأصل فأتى الله رسله يبينون للناس ما يرضي خالقهم ويضمنوا سعادتهم ويضمنوا سعادتهم ويجعلوا لهم حظا وافرا في خيري في خيري الدنيا والآخرة وأخيرا هذه الأسباب التي أوردناها للابتداء قد أحاط بأطرافها وجمع أصولها حديث يحمل هذا العلم من كل خلف مطوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين فتحريف الغالين يشير إلى التعصب والتشدد وانتحال المبتلين يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الشرعية ومتابعة الهوى وتأويل الجاهلين يشير إلى الجهل بمصادر الأحكام وبأساليب فهمها من مصادرها. Iya. Yang ketiga sumber bid'ah, yang ketiga adalah berbaik sangka dengan akal dalam masalah hukum. Menganggap bahasanya akal itu mampu menetapkan hukum dengan sendirinya. Ini Allah jadikan untuk akal itu had dan batas. Yang tantai berakhirlah fi idrak ilaihi. Pemahaman itu ilahi kepada batas itu. Walam yaj'al, dan Allah tidaklah jadikan laha akal sebilan jalan untuk memahami kulli syai' segala sesuatu. Faminal asya', maka banyak sesuatu lam yaslul aklu ilaihi, yang akal itu tidak sampai kepadanya bihalin sama sekali. Waminha, dan di antara sesuatu itu ada yang yasilu akal itu sampai ila zahirin, pada luarannya saja. Dunak tinahin, tanpa hakikatnya. Wahia, dan akal ma'aha dal kusur, bersama ketidaksempurnaan azati yang asli dimiliki oleh akal ini, la takadu, hampir-hampir tidak akal-akal itu hampir-hampir tidak pernah sepakat fi fahmil haqa'iq, dalam memahami berbagai fakta alati amkana, yang mungkin lah bagi akal idrakuha untuk memahaminya. Hakikat itu kadang maknanya fakta atau peristiwa atau kejadian. Jadi akal itu punya dua kelemahan. Pertama, kelemahan asli akal, yaitu akal itu punya batas. Tidak semua segala sesuatu bisa dipahami dengan akal. Dan yang kedua, bukti kelemahan akal ini masalah yang bisa dipahami. Kemudian beberapa orang memikirkannya, itu hasilnya bisa beda, padahal sama-sama pakai akal. Dan ini sama-sama masalah yang bisa dipahami dengan akal. Ya, permasalahannya sama, ini bisa dipahami dengan akal. Namun yang memahami beberapa orang, ini hasilnya bisa beberapa kesimpulan. Ini kan juga kelemahan yang lain, yang menunjukkan bahasa akal tidak bisa jadi tolak ukur kebenaran. Kalau mau jadikan tolak ukur kebenaran, maka akal siapa yang jadi tolak ukur? Karena satu masalah sama, dan ini masalah ini bukan masalah yang di luar kemampuan akal. Ini masalah yang masih dan kemampuan akal. Dan akal juga tidak paham. Akal juga tidak bisa sepakat. Kenapa itu terjadi? Satu permasalahan yang bisa difahami oleh akal, dan ini dipikirkan dengan akal, namun akal beberapa orang kok hasilnya macam-macam. Karena kekuatan idrak pemahaman dan sarana-sarana pemahaman itu berbeda-beda. Ing dan nuzor yang dimiliki oleh orang yang meneliti, orang yang pemerhati, ikhtilafan kasur, perbedaan yang sangat banyak dan luas. Kenapa beda? Ya, karena ada orang yang jenius, ada yang pinter, ada yang ini. Sehingga meskipun ini masalah yang bisa dipanggil oleh akal, maka hasil kesimpulannya bisa beda-beda. Karena kekuatan pemahaman masing-masing orang beda-beda. Oleh karena itu, karenalah Buddha harus fima, dalam perkara yang tidak ada jalan bagi akal untuk idrakihi, memahaminya, dan dalam perkara yang takhtalifun fil andor, pemahaman itu berbeda-beda, maka dalam masalah seperti ini wajib la Buddha harus rujuk kembali kepada pemberi berita shadiq yang jujur, yang akal itu tunduk amama mu'jizatihi, di hadapan mu'jizat sang pemberi berita tadi. Atau ya dipaksalah al-aku akal di hadapan mu'jizatnya, mu'jizat orang tadi, ila tasdiki, untuk percaya dengan pemberi berita tadi. Siapa itu? Wa laisa dzalika, dan tidak ada itu pemberi berita yang seperti itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muayyad, yang didukung dari sisi Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai', dengan segala sesuatu. Nah, mendapatkan dukungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui segala sesuatu, al-Qadir, mengetahui dengan semua yang Dia ciptakan. Wa ala hadzal asli, dan di atas kaidah ini Allah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia ma, sesuatu yang yurdi, menyebabkan ridhonya pencipta manusia. dan menjamin terwujudnya kebahagiaan manusia dan menjadikan dan memberikan untuk mereka hadzan wafiran, bagian yang banyak dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini ada tiga sebab pokok munculnya bid'ah. Wa akhiran, dan akhir katanya hadil asbab, ya, tiga sebab ini yang kami sampaikan lil ibtida', yang merupakan sebab timbulnya bid'ah, qad ahata, telah mengetahui atrafiha, ujung-ujungnya, dan telah mengumpulkan dasar-dasarnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membawa hadzal ilma, ilmu ini dari setiap generasi adalah uduluhu, manusia-manusia terbaiknya. Ini keutamaan orang yang berilmu. Mereka adalah manusia-manusia terbaik dalam setiap generasi. Keutamaan ulama. Apa tugas ulama? Ulama punya tiga tugas. Menafikan, meniadakan otak-atik orang yang gulu, orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa intihal, dan kepalsuan yang dibuat-buat oleh ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran yang diberikan oleh orang yang bodoh. Itu tiga tugas ulama. Maka tugas yang pertama itu tahriful ghalin, adalah memberantas otak-atiknya orang yang gulu. Ini mengisyaratkan pada ta'assub. Bahasanya sebab bid'ah adalah ta'assub wa tasyaddud, fanatik dan sikap ekstrem, gulu. Karena gulu kemudian nas di otak-atik. Kemudian kepalsuan yang diadakan oleh ahlul batil. Ini Yusir mengisyaratkan bahwa sebab bid'ah adalah tahsinudan, berbaik sangka dengan akal dalam masalah syariat, dan mutaba'atil hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ahlul batil itu siapa? Orang mengikuti hawa nafsu. Dan penafsiran orang yang bodoh, mengisyaratkan sebab timbulnya bid'ah adalah kebodohan dengan sumber hukum. Wabi asali bi fahmiha min masadiriha, dan kebodohan dengan sumber-sumber hukum dan uslub-uslub, cara-cara untuk memahami hukum dari sumber-sumbernya. Jadi ringkasnya berarti tugas ulama adalah memberantas bid'ah dari berbagai, dengan berbagai sebabnya. Ini demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. بسم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على الحمد العالم سبحان الله بك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Itu kias untuk isbat tidak ada, dan untuk isbat ibadah baru, menetapkan satu ibadah, tapi bukan tidak berlaku, bisa berlaku untuk dalam jadi orang itu kayak kias seperti dalam masalah adzan iqamah, dan enggak ada memang syariat tentang itu di salat hari raya, namun dia masuk salat, namun tidak berlaku untuk misalnya salat hari raya itu enggak ada dalil khusus apa baca Al-Fatihah, terus rukuknya itu baca Subhanarabbiyal A'la, sujudnya baca Subhanarabbiyal Azim, posisi sujudnya gimana, tata cara rukuk, tata cara sujud, posisi tasahud, macam-macam itu enggak ada dalil khususnya untuk salat hari raya. Terus apa? Dikiaskan ke salat fardu, dikiaskan sholat fardu. Ini kalau dalil khusus ada hadis yang menceritakan gimana kefiah sholat hari raya Nabi, kemudian menceritakan nanti ketika sujud baca apa, rukuk baca apa, tidak ada. Terus gimana? Dikiaskan ke sholat fardu. Kalau untuk menetapkan ibadah baru, namun ketika hari raya itu ada sholat, ada dalilnya. Ada sholat itu ada. Namun rincian apa rukuk, gimana rukuknya beliau, tangannya ditaruh di lutut atau di mana, tidak ada. Gimana posisi sujudnya, tidak ada. Namun adanya sholat hari raya, ada dalilnya. Maka itu untuk tidak sakit dalam ibadah, itu untuk ibadah, untuk menetapkan satu jenis ibadah, tidak untuk apa dalamnya ibadah itu apa ya bisa enak ya, pokoknya dalamnya, contohnya kayak gitu. Atau tidak apa-apa, cuma untuk wasit. Kalau itu sebenarnya muhtalaf itu, kalau syafi'iyah itu sepakat, syafi'iyah ingat ijma syafi'iyah untuk boleh doa setelah salam. Dan Syekh Al-Bani termasuk yang mendukung itu, mendukung syafi'iyah boleh doa salam. Jadi nggak sering jantung yang ya. Nanti biar penafsiran masing-masing. Ini apa hasil tidak? Itu contoh di masail yang itu ada masalah doa setelah sholat. Itu yang bawakan dalilnya Syekh Al-Bani mengatakan bolehnya doa setelah sholat. Setelah salah. Kita jadi lihat dalil. Karena mau lihat dalil. Dan itu dalil Syafi'i. Dan itu pendapat Syafi'i dari ulama silam Syafi'i.